pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 7 Agustus 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Sebuah rumah di Darul Imarah ludes terbakar. Pasien cangkok ginjal masih dirawat di ruang ICU RSUZA. Wings Air beroperasi 19 Agustus layani Bandara Rembele, Kuala Namu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, rumah milik Mahdi 40 tahun di Kampung Dunong, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Sabtu dini hari musnah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun rumah berkonstruksi kayu itu rata dengan tanah dan tidak ada satupun benda yang mampu diselamatkan selain baju yang melekat di badan. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Informasi diperoleh. Kebakaran rumah milik Mahdi yang terjadi sekitar pukul 2 lewat 10 waktu Indonesia Barat juga mengenai bagian dapur rumah milik Yusmidar, 42 tahun. Berkat bantuan warga setempat dibantu mobil pemadam kebakaran dari BPBD Banda Aceh yang dikerahkan ke lokasi sehingga api mampu dijinakkan dan tidak merembes ke rumah warga lainnya. Relawan Rapi dan petugas pemadam mengatakan kebakaran terjadi saat penghuni rumah tertidur lelap. Mahdi, pemilik rumah korban, terbangun dari tidurnya lantaran mendengar rintihan dari anaknya yang sakit perut. Pada saat Mahdi terbangun, ia melihat api keluar dari arah plafon bagian dapur, sehingga korban langsung meminta bantuan warga. Dalam hitungan menit, satu mobil pemadam dari BPBD Banda Aceh dan dua mobil pemadam dari BPBD Aceh Besar tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api yang melalap rumah milik Mahdi. Sementara rumah milik Yusmidar hanya bagian dapur yang terbakar karena berada berdampingan dengan dapur rumah milik Mahdi. Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik. Sudarlun, pasien cangkok transplantasi ginjal, yaitu Yanes Revelita, 47 tahun, masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Pasien penerima cangkok ginjal dari abang kandungnya, Zuliman, 52 tahun, telah menjalani operasi pada Senin 1 Agustus lalu. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati melaporkan. Dr. Maimun Syukri, konsultan ginjal yang termasuk ke dalam tim transplantasi ginjal RSUD ZA mengatakan, pasien cangkok ginjal yaitu Yanes Revelita masih dirawat di ruang ICU karena butuh perawatan intensif dan steril. Sekarang pasien belum bisa ditemui. Seperti diberitakan sebelumnya, RSUD ZA sukses melakukan operasi cangkok ginjal perdana. Operasi yang dibantu tim ahli dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta itu berlangsung selama 5 jam. Dr. Maimun Syukri, konsultan ginjal yang termasuk ke dalam tim transplantasi ginjal RSUD ZA mengatakan, operasi berjalan sesuai rencana tanpa penolakan dari tubuh pasien penerima donor. Menurut Dr. Maimun, donor ginjal dalam ikatan keluarga jauh lebih baik ketimbang donor dari orang lain. Ia mengatakan, pasien gagal ginjal tersebut telah lama bergantung dengan cuci darah kurang lebih 10 tahun. Sudarlun, pesawat ATR 72600 Wing Air milik maskapai penerbangan Lion Group dijadwalkan mengawali rute Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah pada 19 Agustus 2016. Pesawat berbadan sedang dengan kapasitas 72 penumpang ini akan menjadi salah satu alternatif transportasi bagi warga di dataran Tanah Tinggi Gayo. Dari Bener Meriah, Mahyadi melaporkan. Kepala Unit Pelayanan Bandar Udara Rembele, Insinyur Yan Budianto menyebutkan, dengan keluarnya izin dari Kementerian Perhubungan, sehingga dalam waktu dekat pesawat Wings Air akan mulai melayani penerbangan dari Bandara Kuala Namu menuju Rembele. Rencana tanggal 19 nanti, pesawat Wings Air resmi terbang dari Rembele. Yan Budianto menjelaskan, setelah Wings Air melakukan uji coba mendarat di Bandar Udara Rembele beberapa waktu lalu, sebelumnya, Wings Air direncanakan awal Agustus akan langsung melayani rute penerbangan Kuala Namu Rembele. Namun karena adanya pergantian Menteri Perhubungan, sehingga rute penerbangan tertunda menjadi pertengahan Agustus. Yan Budianto menambahkan, saat ini kondisi Bandar Udara Rembele sudah sangat siap untuk didarati pesawat komersil seperti Wings Air, karena telah memadainya semua fasilitas bandara, termasuk dengan kondisi runway atau landasan pacu yang telah diperpanjang menjadi 2.250 meter serta sarana pendukung lainnya. Sudarlun Kuala atau Muara Sungai yang berada di Gampung Diah Raya, Kecamatan Siah Kuala, Banda Aceh, saat ini semakin dangkal. Akibatnya, boat nelayan setempat kesulitan saat keluar masuk kuala. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Tuhapet Gampung Diah Raya Abdul Wahid mengatakan, kuala yang memiliki lebar sekitar 50 meter itu berada beberapa meter di belakang makam Syah Kuala. Saat air laut surut, kedalaman mulut kuala tersebut hanya selutut orang dewasa. Kondisi itu sudah berlangsung sejak setahun terakhir. Akibat dangkalnya kuala, beberapa bot milik nelayan kandas saat melewati kuala. Bahkan ada bot yang sampai bocor hingga patah baling-baling. Bahkan pada Jumat sore lalu, puluhan nelayan setempat berkumpul di mulut kuala untuk melakukan pengerukan secara manual dengan bergotong royong. Namun karena luas dan keterbatasan alat, pengerukan itu gagal dilakukan. Menurut Abdul Wahid, kuala tersebut setiap hari dilintasi oleh sekitar 100 bot milik nelayan Gampung Deah Raya dan Dusun Gano, Banda Aceh. Terkait dangkalnya kuala itu, mereka sudah melaporkan ke anggota dewan, namun hingga kini belum ada reaksi apapun. Ia berharap pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Kelautan agar dapat segera melakukan pengerukan kuala. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan arah dukungan untuk pasangan calon yang bertarung pada Pilkada 2017. Partai tersebut akan menyampaikan sikap partai jelang pendaftaran pasangan calon pada 19 hingga 21 September mendatang. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan, penetapan kandidat yang diusung partai berlambang benteng itu berdasarkan nama yang diusulkan oleh DPD. Partainya akan melakukan serangkaian mekanisme untuk menetapkan satu pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang. Ahmad mengaku merasa bangga dengan PDIP Aceh, kendati tidak memiliki satu kursi pun di DPRA, tetapi ada beberapa bakal calon gubernur Aceh dan balon bupati wali kota yang mendaftar melalui PDIP. Karena itu, PDIP akan menghidupkan mesin politik untuk memenangkan kandidat yang diusul dan didukung. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Aceh Karimun Usman mengatakan, sebelumnya ada tiga kandidat yang mendaftar ke partainya, yaitu Irwandi Yusuf, Tarmizi Akarim, dan Farhan Hamid. Saat ini ketiga nama tersebut masih dalam proses penjaringan untuk dipilih satu nama yang akan diusulkan ke DPP. Sudarlun Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa DPP PKB telah final mendukung pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2017. Rekomendasi atau dukungan ini berdasarkan hasil survei dan kajian mendalam yang dilakukan DPP PKB. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Ketua DPP PKB Fatan Subki mengatakan, DPP PKB sudah merekom Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah pada Pilkada 2017. Ini berdasarkan kajian dan survei terakhir. Fatan mengakui, sebelumnya DPD PKB Aceh mengusulkan pasangan Muzakir Manaf dan T.A. Khalid masing-masing selaku Ketua DPA Partai Aceh dan Ketua DPW Gerindra Aceh. Namun, setelah dikaji dan disurvei kembali, DPP lalu memutuskan pasangan Irwandi Nova. Nanti, DPD PKB Aceh akan diberi penjelasan dan pemahaman soal ini. Menurut Fatan Subki, sesuai ketentuan syarat pencalonan kepala daerah melalui jalur partai politik adalah adanya surat rekomendasi dari DPP. Sudarlun, tuan rumah PSBL Langsa kembali mengamankan angka penuh di kandang. Sore kemarin dalam lanjutan Indonesia Soccer Championship Seri B 2016, PSBL Langsa sukses membungkam Persebo Musiraya 2-1. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kemenangan ini langsung membuat Elang Biru julukan PSBL berhasil naik satu strip. Kini PSBL berada di peringkat keempat. PSBL sukses bangkit di putaran kedua selepas memecat pelatih Yesi Mustamu. Sejak dilatih Kurnia Khalid, ini hat-trick kemenangan mereka saat duel di kandang. Keberhasilan itu membuat persaingan di grup 1 semakin ketat. Anak-anak Langsa yang sebelumnya duduk manis di juru kunci, kini melesat ke papan atas. Dengan nilai 12, PSBL menebarkan ancaman untuk PS Bangka dan PSMS. PSBL kini pun hanya terpaut satu poin dari kedua tim yang berada di posisi ketiga dan kedua itu. Kesuksesan dalam tiga partai kandang ini seharusnya menjadi modal ketika melakoni pertandingan tandang. Sabtu 13 Juli nanti, PSBL menjajal kekuatan tuan rumah PSPS Pekanbaru di Stadion Rumbai. Kemudian pada Sabtu 20 Juli, Punggawa Elang Biru akan mendapat tantangan PS Bintang Jaya di Stadion Mutiara Asahan Sumatera Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 7 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.